Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Masih tentang Al-Qasimi, kesesatannya yang keenam, berpandangan bahwa ahli ijtihad setiap firqah dari firqah-firqah Islam, ya, termasuk firqah-firqah sesat, 72 golongan yang sesat dan sekte-sektenya, mendapat pahala ijtihadnya, baik ijtihadnya benar maupun keliru, berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi tentang itu dibawa kepada umum, termasuk golongan-golongan yang sesat, kemudian dibantah oleh Syekh Rabi' hafizahullah bahwa itu tidak benar, itu sesat pendapat seperti itu. Ya, Al-Qasimi lupa dengan tahdzir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul ahwa wal bid'ah, penganut hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah, menunjukkan kesesatan mereka dan bagaimana mungkin mereka tergolong ahli ijtihad yang dapat pahala ijtihadnya. Di antara ahlu bid'ah ahwa adalah al-khawarij yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan yang keras pada sejumlah hadis yang sahih. Di antaranya Nabi SAW mensifati bahwa mereka adalah sejelek-jelek makhluk, dan bahwasanya mereka keluar dari agama sebagaimana melesat keluar anak panah yang menembus sasarannya, sampai-sampai terjadi perbedaan pendapat di antara ahlul ilm apakah khawarij itu tergolong kafir atau masih muslim. Ya, tetapi barangkali yang terkuat bahwa mereka masih dalam dairatul Islam, masih muslimun, tetapi sesat. Ya, tidak sampai, bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Tidak sampai seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Rafidah, Wahdatul Wujud, Hululiyah yang keluar dari Islam. Naam. Dan seterusnya, ya, yang telah kita dengar keterangannya tentang khawarij. Naam, kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa nasiya hadzal rajul, wa nasiya hadzal rajul qaul Allah Ta'ala, dan orang ini, ya, lupa dengan firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dialah yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, minhu ayatun muhkamatun, di antaranya, di antara isi al-kitab, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab, induk kitab yang dikembalikan padanya ayat-ayat lain yang samar maknanya. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya adalah mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang pada kalbu-kalbu mereka zaygh, penyakit, menyimpang, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu, apa-apa yang samar maknanya itu dari Alkitab. Ibtigha al-fitnah, dalam rangka untuk mencari-cari fitnah, wabtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari-cari penakwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah. Ini qiraat al-waqf. Penakwilan yakni hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kira yang lain, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Jadi seharusnya keumuman kaum muslimin menghadapi dalam memahami ayat yang mutasyabihat, membantu menolong diri-diri mereka dengan cara mengembalikan penafsirannya kepada ar-rasikhun fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka tahu ya, meskipun keumuman kaum muslimin tidak tahu. Yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan ar-rasikhuna fil ilm, yang mengetahui maknanya itu mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami, baik ayat yang muhkamat maupun ayat yang mutasyabihat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Asyahid yang diinginkan dari penyebutan ayat ini oleh Syekh Rabi dalam membantah Al-Qasimi adalah sebagaimana dilanjutkan pada hadis setelahnya, yaitu fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang punya penyakit penyimpangan dalam kalbunya akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk membuat fitnah, menyebarkan syubhat, fitnah. Ya, dan mencari-cari penakwilannya disesuaikan dengan hawa nafsunya. Padahal kalau dikembalikan ke ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan induk kitab, jadi jelas maknanya. Maknanya hak. Tetapi mereka memanfaatkan itu sebagai senjata bagi mereka untuk menimbulkan fitnah. Dengan ayat yang mutasyabihat itu dipermainkan oleh mereka, ditakwil, ditahrif, dipalingkan maknanya untuk mendukung syubhat mereka, untuk mendukung fitnah mereka. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara ciri ahlul bidah wal ahwa, di antara ciri ahlul bidah wal ahwa adalah menelusuri ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, ya, untuk mendukung hawa nafsu mereka. Dan ini juga telah disebut oleh Syekh Rabi sebagaimana telah lewat. Wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam akbat tilawatiha, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Hadis ini muttafaq alaih, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu," jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar maknanya ya dari Alkitab, faulaika, merekalah alladzina, orang-orang yang sammallahu, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Nah, waspadailah mereka. Nah, ahlul bid'ah wal ahwa, ya, ini kerjaan mereka. Nah, oleh karena itu, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, wa nasiya qaul ar-rasul, yakni al-Qasimi lupa dengan ayat ini dan hadis ini, meninggalkan ayat ini dan hadis ini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa orang-orang yang memang sengaja mendatangi ayat-ayat yang mutasyabihat, mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat untuk memalingkan maknanya ke sana kemari sesuai hawa nafsu mereka untuk menimbulkan fitnah. Bagaimana mungkin itu dikatakan kesalahan hasil ijtihad yang berhak dapat pahala? Ya, difahami ini maksudnya begitu. Bagaimana mungkin? Nah, kemudian kata Syekh Rabi, wa nasiya qaular rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia lupa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sanan, yakni thariqah, jalan. Ya, kalau dibaca sunan juga bisa, sunan jamak sunnah, sunnah juga maknanya thariqah. Ya, yakni jalan-jalan. Man qablakum, umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law salaku juhra dabbin, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Hingga seandainya mereka, umat-umat sebelum kalian itu, mereka masuk ke lubang binatang yang mirip biawak, namanya dob. Dob ini bukan biawak, ya. Biawak itu predator, pemangsa, dengan taringnya haram dimakan. Nah, hidupnya di, ya, dekat perairan, pinggir sungai dan semisalnya. Nah, kalau dob hidupnya di padang pasir, ya, hidupnya di padang pasir, di jazirah Arab, di Madinah, ya, dan yang lainnya. Makanannya rumput, ya, dan semisalnya, bukan predator. Iya. Iya. Itu halal. Naam, itu halal. Pernah dimakan di meja Nabi Rasulullah, ya. Disikat, dinikmati oleh Khalid bin Walid. Naam, Nabi Rasulullah tidak suka, tetapi membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Halal. Al-muhim, jangan artikan dhab dengan biawak, sehingga orang makan biawak. Tentang masalah ini pernah kami tulis secara lengkap perbedaan antara dhab dengan biawak. Ya. Kalau biawak itu dekatnya, kalau dalam bahasa Arab dekatnya warol. Nah, perbedaan antara dhab dengan biawak, ya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya pernah kami tulis dalam problema Anda Majalah Syariah. Nah, hingga seandainya mereka masuk ke lubang hewan dob, ya, la salaktumuh, kalian juga akan masuk ke dalamnya. yakni menunjukkan ya hina, rendah dan sesat. Masa lubang dop dimasuki, kan begitu. Nah, itu bukan jalan. Nah, itu lubang binatang, kok masuk ke situ? Saking sesatnya sampai masuk ke lubang dop. Ya. Jika sampai pada tingkatan itu, kalian juga akan mengikuti kesesatan yang seperti itu. Ulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahuda wa al-Nasara, yakni ata'ni al-Yahuda wa al-Nasara, apakah yang kamu maksud adalah kaum Yahud dan Nasara? Qal, kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, hadith ini muttafaq alaih. وقد حصل هذا من فرق الضلال الذين يدافع عنهم هذا القاسمي. Sungguh telah terjadi dari kelompok-kelompok sesat apa yang ditahdzirkan, diperingatkan oleh Nabi SAW pada hadis tadi. Kelompok-kelompok sesat itu sungguh telah mengikuti kesesatan kesesatan umat-umat sebelumnya, kesesatan al-Yahud wa al-Nasara. Iya. Yang mereka itu dibela oleh Al-Qasimi, kelompok-kelompok sesat dibela oleh Al-Qasimi dan mengangkat derajat mereka bahwa ahli-ahli ijtihad mereka ijtihadnya berpahala salah atau benar. Bagaimana mungkin? Nah, bertentangan dengan hadis tadi. Tayyib. Maksud hadis tadi adalah peringatan, tahdir, menerangkan kenyataan realitas yang akan terjadi. Tetapi itu maksudnya tahdir. Jangan ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok sesat itu yang mengikuti jalannya Yahud dan Nasara. Nah. Wa nasiya qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lupa dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabaini, sesungguhnya penganut dua kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, al-Yahud dan Nasara, ikhtaraqu fi dinihim, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ala sintaini wa sabi'ina millatan, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata, dan sesungguhnya umat ini, sataftariqu ala 73 millatan, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Millah, ya'ni al-ahwa, menjadi 73 golongan ya sesuai hawa nafsu mereka, kecuali ahlus sunnah jamaah yang diperkecualikan nanti. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, diancam neraka. Illa kulluha finnar, semuanya terancam neraka, bukan berarti mereka kafir. Mereka masih umat ini. Ya, khawarij, menurut pendapat yang rajih, asy'ariyah. Ya. Mu'tazilah dan yang lainnya, yang tingkatan kesesatan mereka, hawa nafsu mereka, bid'ah mereka hanya tingkatannya kefasikan. Adapun yang tingkatannya sampai kepada kekufuran, bid'ahnya kaum Jahmiyah, kaum Rafidah, kaum Suf yang ekstrim berupa wahdatul wujud, hululiyah, itu bid'ahnya sudah sampai pada tingkat kekufuran. Mereka sudah tidak termasuk 72 golongan yang sesat. Sudah di luar itu. Mereka sudah kufar. Nah, jadi kullu finnar di sini maksudnya ancaman neraka kepada mereka. Ya, tempatnya neraka. Tapi bukan berarti kufar. Illa wahidatan, kecuali satu golongan yang tidak menyimpang dengan hawa nafsu. wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Yang berjamaah tetap berjamaah di atas al-haq, di atas sunnah Nabi SAW, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jamaahnya para sahabat, salafus salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini berita dari Nabi SAW, bahwa itu akan terjadi. Maksudnya adalah tahzir, agar jangan ikut pada 72 golongan yang sesat itu. Tetaplah ya istiqomah bersama al-jamaah. Bersama al-jamaah di atas al-haq. Nah, jadi yang terpuji adalah al-jamaah. Ahli ijtihad yang diakui adalah dari kalangan al-jamaah, al-sunnah al-jamaah. Adapun dari kalangan 72 golongan yang sesat itu, ya, bagaimana mungkin? Seperti kata Al-Qasimi bahwa mereka juga ahli ijtihad yang berhak dapat pahala ijtihadnya meskipun salah, salah atau benar. Mereka tidak diperhitungkan. Ahlul bid'ah al-ahwa tidak tergolong ulama. Nah, tidak tergolong ulama yang diperhitungkan ijtihadnya. Nah, waqad hasala hadza, dan sungguh ini telah terjadi. Wa sannafa fi dzalika al-ulama al-musannafati min ahli sunnah wa min ghairihim, dan ulama dalam perkara itu tentang perpecahan umat sebagian pada hadis ini telah menulis ya buku-buku, kitab-kitab. Naam, ulama dari ahli sunnah dan yang lainnya. Wa nasiya qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lupa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi, senantiasa akan ada segolongan dari umatku mereka terang-terangan di atas al-haq, menyuarakan al-haq, menyerukan al-haq, mendakwakan al-haq, la yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka, man khadalahum, siapa yang meninggalkan mereka, menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah, wahum kadzalik, dalam keadaan mereka masih seperti itu. Ya, hadits muttafaq alaih. Hatta ya'ti amrullah, ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengirim nam angin yang rihuha rihul misk wa massuha massul harir, harumnya seperti kasturi, ya, sentuhannya seperti sentuhan sutra. Nah, tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu ruangan yang di situ ada seorang mukmin kecuali masuk dan menyentuh angin itu, menyentuhnya, dihirup olehnya, dan dia akan mati. Nah, sehingga tersisa nanti syirrul khalq, tersisa sejelek-jelek manusia di muka bumi, orang-orang kafir, alaihim taqumus sa'ah, di atas mereka lah tegak hari kiamat. Nah, sebelum datang itu, ahlus sunnah al-jamaah, salafiyun, ta'ifatul mansur, al-firqatul najih, akan tetap ada mendakwakan al-haq. Nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termudaratkan oleh golongan-golongan yang sesat yang memusuhi mereka, yang meninggalkan mereka, menghinakan mereka, ya, memfitnah mereka. Naam. Wa qad syahida a'lamul ummah li ahli hadits was sunnah bi annahum humut ta'ifatul mansurah. Sungguh ulama-ulama yang merupakan lambang-lambang keilmuan umat ini, ya, dari kala mereka telah bersaksi bahwa ahlul hadith was sunnah mereka lah yang dimaksud dengan at-ta'if al-mansurah, mereka lah yang dimaksud dengan golongan yang tertolong, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang dimaksud pada hadis ini. Nah, Nah, hadis yang dimaksud di sini seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bukan berarti hanya khusus orang-orang yang ya kesibukannya mentahqiq hadis riwayat. Nah, tetapi meliputi ulama yang mengilmui hadis-hadis. Ya. Mereka mengilmui hadis-hadis dan mengamalkannya. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Meskipun misalnya dia dikenal, lebih dikenal sebagai ahli fiqh. Naam. Ya. Tidak dikenal sibuk berkarya dengan tahqiq-tahqiq hadis, bahwa ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Naam. Begitu. Mereka yang dimaksud dengan ya ahlu sunnah. Mereka yang dimaksud ahlu hadith, ahlu sunnah. Tayyib. Waqad haddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqata an-najiyata al-mansurata. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan al-firqa an-najiyah al-mansurah, golongan yang selamat, an-najiyah, ini selamat dari ancaman neraka. Nah, pada hadis tadi kulluha finnar illa wahidah, semuanya terancam neraka, semuanya neraka kecuali satu, yaitu al-firqa an-najiyah, an-najiyah yang selamat dari neraka, al-mansurah yang tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis tadi. La yadurruhum man khadalahum. Nah, tolong Allah Subhanahu wa taala tidak akan termudaratkan oleh orang-orang yang menyelisihinya. Bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu man kanu ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, ini terdapat pada sebuah riwayat yang diperselisihkan. Nah, dan pernah kami terangkan ya tahqiq hadis itu pada pelajaran usul sunnah. Nah, bahwa ulama berselisih pendapat. Syekhuna Muqbil menganggap dhaif, yang ditinjau dari segi periwayatan, lemah. Ya. Dan mengatakan bahwa ahli hadis mutaqaddimun, yang terdahulu, semuanya mendhaifkan riwayat itu. Nah, adapun Al-Albani rahimahullah menghasankan. Tetapi ala kulli hal makna riwayat itu benar, ya. Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tayyib. Wa amma baqi al-firaq. Adapun baqi al-firaq. Firqah-firqah. Golongan-golongan lainnya. Selain al-firqah an-naji al-mansurah. Ahlus sunnah wal-jamaah. Ya. Salafiyun. Fayasduqu alaihimul wa'idu bin-nar. Ya. Benar atas mereka ancaman neraka. Kulluha fin-nar. Wa'id, terancam neraka. Kalau terancam neraka, kulluha finnar, semuanya diancam neraka, kecuali illa wahida wahil jama'ah, kecuali al-jama'ah, al-sunnah jama'ah, al-firqun najah, al-firqun mansurah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa ahli ijtihad, golongan-golongan sesat itu dapat pahala ijtihadnya. Padahal mereka terancam neraka. Nah, wa nasiya ittifaq a'immatil islami wa man wara'ahum min ahli sunnah, dan al-Qasimi lupa kesepakatan imam-imam Islam dan yang ada di belakang mereka dari kalangan ulama ahli sunnah ala dhammi wa tadlilil khawarij wal jahmiyati wal mu'tazilati wal murji'ati wa ghulatit tasawufi wa tadlili sa'iril firaqi alladhina nassa 'alaihimul haditsun nabawi wa amana bil ulama wa nazzaluhu 'alal firaqil al-ithnataini was-sab'in. Dia lupa kesepakatan imam-imam Islam dan ulama-ulama ahlus sunnah dan ahlus sunnah secara umum di belakang mereka atas dzam, celaan, wa tadlil, penyesatan, vonis sesat terhadap kelompok khawarij, ya, kaum terorisme pada masa sekarang, wal jahmiyah, kaum jahmiyah, wal mu'tazilah, kaum mu'tazilah, ya, yang diantara generasinya adalah aqlaniyun, kaum rasionalisme, ya, kaum mu'tazilah termasuk Hizbut Tahrir, wal murji'ah, kaum murji'ah, wa gulatit tasawuf, kelompok ekstrim, kaum tasawuf, kaum sufi, ya, wa tadlil sa'iril firaqi, fonis sesat terhadap firqah-firqah lainnya selain yang disebutkan. Contoh-contohnya, alladzina nassu 'alaihimul haditsun nabawi, yang telah ditegaskan secara langsung oleh hadits nabi, wa amana bihi al-ulama, dan para ulama mengimani hadits itu, wa nazzaluhu, dan para ulama yang mengimani hadis itu, mereka mendudukkan hadis itu, tertuju alal firaqithnataini wassab'in, tertuju pada 72 golongan yang sesat, selain al-firqatun najiyah al-sunnah al-jamaah. Nah. Fadahaba hadal miskin ila mukhalafatil kitabi wassunnah wa ijma'i ahli sunnah. Lantas, ya, al-miskin ini, nah, al-qasimi, kata al-miskin, miskin itu, na'am, ditujukan kepada orang yang miskin, nah, yakni, bukan orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya keutamaan. Nah, bukan orang yang benar, yakni orang yang salah. Miskin. Hah? Nah. Bukan maksudnya miskin hartanya, ya. Nah. Baik. Fadhaba hadzal miskin. Miskin ini al-Qasimi lantas berangkat berpendapat, ya, bermadhab menyelisihi mukhalafa al-kitab wa sunnah, al-kitab wa sunnah wa ijma' ahli sunnah, dan ijma' ahli sunnah. Fayamdahul madhmumin ad-dallin. Kemudian dia memuji golongan-golongan yang tercela, yang sesat. Wa yad'anu. Dan dia mencela, wa yushawwihu ahli sunnah al-thabitin tashwih. Ya, yakni memburukkan citra ahlus sunnah yang konsisten kokoh di atas al-haq. Dibalik oleh dia hakikat yang ada. Golongan-golongan yang sesat al-firaq, 72 golongan yang sesat itu disanjung, dipuji. Sebaliknya dia mencela dan merusak citra, mencemarkan citra, ya, ahlus sunnah yang konsisten dengan al-haq. Wa yarmihim, dan menuduh mereka, yakni ahlus sunnah dituduh oleh dia bil jahl, menuduh mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa ta'assub, bahwa mereka adalah orang-orang yang fanatik buta. Wal gulu, mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Wat taklid, mereka adalah orang-orang yang bisanya membebek taklid. ya, ila akhiri, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan kecilnya. Nah, kita sudah tahu Al-Qasimi muridnya siapa? Muhammad Abdul Misri. Muhammad Abdul Misri sudah kita tahu, dia salah satu dari Masuniyah, yakni Freemasonry, organisasi tertua Yahudi yang bermaksud untuk mengkafirkan alam semesta. Wasaru ala hadzal manhaj al batil wa nasaja ala min walihi Abu al-Hasan al-Ma'ribi wa Adnan Ar'ur wa Ali Hasan Abdul Hamid, berjalan di atas manhaj batil ini, di atas sistem dakwah yang batil ini, yaitu manhajnya Al-Qasimi Muhammad Abdi yang telah kita dengar tadi. Wa nasaja ala min walihi, menjalin di atas metodenya, ya, metodenya Al-Qasimi, metodenya Muhammad Abduh. Tiga tokoh mubtadi' pada masa sekarang, ya, Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi di Ma'rib, Nazil Ma'rib, Nazil Yaman. Ma'rib salah satu wilayah di Yaman. Nah, punya markas di sana. Asalnya Misri. Asalnya orang Mesir. Nah. Wa Adnan Ar'ur wa Ali Hasan Abdul Hamid, Ali Hasan Al-Halabi yang dikenal selama ini ya sebagai muridnya Al-Albani. Nah, mengaku muridnya Al-Albani. Nah, fi harbi ahli sunnah, ketiganya berjalan di atas manhaj metode Al-Qasimi Muhammad Abdu Al-Misri dalam memerangi ahli sunnah. Wa isqad ulama'ihim, menjatuhkan kehormatan ulama ahli sunnah. Wa ramyihim, menuduh ulama ahli sunnah bil ghulu, bahwa ulama ahli sunnah itu ghulu ekstrim. Waddifa'an ahli al-batil, dan membela ahli al-batil. Walbida' ahli al-bida'. Wakhtira'il usul al-fajirah, dan mereka mengarang, ikhtira' mengarang, al-usul, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah baru, ya, dari hawa nafsu mereka al-fajirah, yang fajir. Lihada difa' al-makhzi, demi untuk mendukung pembelaan mereka, ya, yang keji itu terhadap pembelaan mereka kepada ahlul batil untuk memerangi ahlus sunnah. Wa'tibarihim ahlal bida'i min ahlis sunnah, dan menganggap ahlul bida' termasuk ahlus sunnah dengan prinsip-prinsip itu dan kaidah-kaidah itu. Kemudian mereka, ya, membalik, ya, hakikat dengan mengatakan bahwa mereka itu ahlus sunnah, ya, dibela dan dikatakan bahwa mereka itu ahlus sunnah. Justru yang hakikatnya ahlus sunnah, mereka katakan mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang fanatik, ta'assub, ghulu, ekstrim, taklid. Nah, diperangi, dijatuhkan kehormatannya, diburukkan citranya, dituduh bahwa mereka gulu, ya, ekstrim, tasyadud, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sebaliknya, yang justru ahlul bid'ah, nah, golongan-golongan sesat itu, ya, mereka itu adalah orang-orang yang, nah, berijtihad, ijtihadnya, ya, dapat pahala, Nah, mereka itu ahlu sunnah, ahlul haq, dan seterusnya. Tayyib. Hatta wasala bihimul amru ila difa'i amman yaqulu bi wahdatil wujud. Hayya subhanallah. Sampai pada tingkat ya, hatta wasala bihimul amr. Perkara ini membawa mereka sampai pada tingkatan ad-difa', pembelaan, amman yaqulu bi wahdatil wujud, terhadap orang yang mengatakan wahdatul wujud, meyakini wahdatul wujud, meyakini bahwa wujud semuanya, wujud ini hanya satu, semuanya adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Akidah ekstrim sufi wahdatul wujud ya, bahwa seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana, Allah di mana-mana, karena wujud ini semua wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah adalah akidah kufur, akidahnya Ibnu Arabi sang kafir mulhid ya. Kaum sufi yang ekstrim yang meyakini ini sudah bukan 72 golongan umat ini. Sudah kufar. Nah, akidah sunnah jamaah ya. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ya, di atas arasy. Zatnya Allah, dirinya Allah di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluk, seluruh makhluk di bawahnya. Selain itu adalah wujud makhluk masing-masing. Wujudnya ars, wujudnya jannah, wujudnya neraka, wujudnya langit, wujudnya bumi, wujud malaikat, manusia. Itu wujud sendiri-sendiri, makhluk sendiri-sendiri. Nah, semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas seluruh makhluk itu. Nah, ini akidah sunnah jamaah. Nah, maka wahdatul wujud ini adalah kekufuran. Akidah ekstrim kaum sufi, akidahnya Ibnu Arabi, tokohnya Ibnu Arabi sang kafir, dan telah lewat keterangannya ya. Nah, yang dibela dan dipuji oleh Al-Qasimi. Wa yad'anu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'attilu sifatillah. Yu'attil sifatillah. Man ta'til sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kesesatan yang disebutkan ini sekedar mengingatkan, ini semua ada pada Sayyid Qutb. Ada pada Sayyid Qutb. Naam. Kemudian muncul Qutbiyun yang membela Sayyid Qutb ketika dibongkar kesesatan-kesesatannya ini dalam buku-bukunya. Nah, wa yaf'alu hadha Abul Hasan, dan dilakukan ini oleh Abul Hasan. Wa Adnan Ar'ur, dan Adnan Ar'ur. Wa yansuruhuma, dan menolong keduanya. Wa yu'ayyiduhuma, mendukung keduanya. Wa yudafi'u anhuma, membela keduanya. Wa yatawallahuma, berwala, berloyalitas kepada keduanya. Ali Hasan Abdul Hamid wa hizbuhu, Ali Hasan Al-Halabi, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi wa hizbuhu, dan kelompoknya. Nah, ini lihat, wala, membawa mereka sampai ke tingkatan itu. Nah, di sini kita lihat ya, prinsip al-wala wal bara. Nah, ini prinsip ini yang runtuh di kalangan ikhwanul muslimin. Nah, prinsip ini yang runtuh di kalangan ikhwan muslimin. Nah, tidak ada wala dan bara yang tepat. Yang seharusnya dibara justru diwala. Seharusnya dibenci, dimusuhi, ditinggal, justru diberi wala, loyalitas, dianggap teman, dibela, dipuji. Nah, Ali Hasan Abdul Hamid melakukan ini. Nah, awal-awalnya Abul Hasan seperti itu. Nah, ya ikhwani, meruntuhkan al-wala al-bara ini tadi. Nah, Hadis hasan seperti itu. Sampai pada tingkatan yang akan kita dengar lebih ngeri lagi. Thumma yanhadiru Abul Hasan. Kemudian menggelinding. Ya. Turun. Lebih rendah lagi. Lebih hina lagi Abul Hasan. Al-Ma'ribi. Al-Misri. Fayudafi'u bil-kadib. Kemudian dia membela dengan kedustaan. Wal-khiyanat. Dengan pengkhianatan-pengkhianatan. An ahli wahdatil adiyan. Membela penganut wahdatil adiyan. Persatuan multi agama. Seluruh umat beragama. Wa hurriyatil adiyan. Kebebasan memeluk agama apa saja. Terserah. Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha dan seterusnya. Wa ukhuwatil adiyan. Dan persatuan seluruh umat beragama sedunia. Nah, sampai pada tiga tadi. Ya subhanallah. Kita mendapati, kalau kalian melihat tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, semuanya ke arah sana. Yusuf al-Qadhawi. Nah, juga begitu. Nah, kumpul-kumpul dengan pastor-pastor, pendeta-pendeta. Nah, pembahasannya seperti ini. Wahdatil adiyan, hurriyatil adiyan, ukhuwatil adiyan. Nah, sebelumnya Hasan al-Turabi. Iya. Juga begitu. Memimpin mu'tamar. Pendeta-pendeta, pastor-pastor. Nah, tokoh-tokoh multi agama. Untuk menyerukan wahdatil adiyan, hurriyatil adiyan, ukhuwatil adiyan. Persatuan multi agama. Sampai Hasan al-Turabi mengatakan, boleh-boleh saja orang dari Islam meninggalkan Islam, memilih jadi Kristen, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Nah, hanya ke arah sana semua. Tokoh-tokoh ikhwan muslimin, ya, ke arah sana. Berangkat dari tidak adanya al-wala wal-bara ini tadi. Nah, Abul Hasan al-Misri juga sampai pada tingkatan ini sekarang. Nah, yang kemudian, dari mana sisi keterkaitannya Al-Qasib dan Muhammad Abdu akhirnya tampak sekarang, kan begitu. Kenapa Syekh Rabi mengatakan bahwa mereka berjalan di atas manhaj dan metodenya Al-Qasimi dan Muhammad Abdu. Nah, Al-Qasimi sudah kita dengar keterangan yang panjang. Nah, ya, membela Ahjam Ibn Safwan. Nah, Amr bin Ubaid, Mu'tazili, membela Ibn Arabi, ya, membela Nasir At-Tusi, Mulhid, Rafidi, dan seterusnya. Ya kan? Nah, Muhammad Abdul Misri, anggota Freemasonry, sudah kita tahu, Freemasonry ingin mengkafirkan alam semesta. Nah, ini seruan-seruan ini arahnya ke sana. Seruan, ya, untuk bersatu seluruh umat multi agama itu. Agar mereka bersaudara, berpelukan saudara, tidak ada wala barok, ya, seruan kemerdekaan memeluk agama apa saja terserah, arahnya ke sana, pengkafiran alam semesta gerakan Freemasonry. Kelihatan kan sekarang, nah, ketajaman, kejelian dan keilmuan Syekh Rabi' hafizahullah membongkar ini. Nah, bahayanya gerakan mereka. Ya, tidak main-main. Ini masalah jannah dan nar. Masalah surga dan neraka. Fayyid. Wa yastamir Ali Hasan. Wa man jara majrahu fi dhabbi anhu. Dan terus. Tidak berhenti Ali Hasan al-Halabi. Dan yang berjalan di atas jalannya. Fi dhabbi anhu. Dalam membela Abul Hasan al-Misri. Dia itu tokoh. Dia itu alim. Ya. Wa isqat al-ulama, sebaliknya menjatuhkan kehormatan ulama, alladzina yansahunahu, yang menasihatinya, wa yubayyinuna inhirafahu, dan menerangkan ke penyimpangannya, ya, ala ra'sihim, ya, terutama Syekh Rabi', diperangi habis-habisan oleh mereka, ya, diruntuhkan kehormatannya dengan kedustaan, ya, dengan pengkhianatan, demi untuk agar umat ini tidak percaya, ya, pada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya, ya, agar umat terkecoh dan ikut bersama mereka. Itu tujuannya. Nah, ثم ينحدر علي حسن وحزبه, kemudian Ali Hasan menggelinding lebih rendah, hina, bersama dengan hizibnya, kelompoknya, ila madhi wahdatil adiyan, untuk memuji wahdatil adiyan, persatuan multi agama, wa ukhwatil adiyan, persaudaraan multi agama, wa hurriyatil adiyan, kebebasan, kemerdekaan multi agama apa saja, sama seperti Abu Hasan sebelumnya, sama seperti Adnan Ar-Ur sebelumnya. Adnan Ar-Ur, Abul Hasan, Ali Hasan, sampai pada tingkatan ini semua. Nah, wa musawat ahli al-adiyan, ya, dan persamaan ahli al-adiyan, sama semua penganut agama itu, sama semuanya. Nah, sama-sama baik, sama-sama bagus. Hati-hati. Nah, dan ini sebagian orang, ya, ringan mengucapkan ini, ya, ya, menurut saya, menurut pandangan saya, ya, semua agama itu baik, mereka semua mengajak kepada kebaikan, ya, pada ajaran mereka semua mengajak untuk berbuat baik agar masuk dalam surga. Nah, hati ini ucapan kufur, pembatal Islam. Nah, Ali Hasan sampai pada tingkatan memuji, nah, memuji yang seperti ini. Wa dalalat ukhra, dan kesesatan-kesesatan yang lain. Nah, wa yamdahu man yu'ayyidu hadhihi ad-dhalalat, memuji orang yang mendukung kesesatan-kesesatan ini. Wa yad'u ilaiha, dan menyerukan kepadanya. Wa yubalighu fi madhihim ala ikhtilafi madhahibihim, dan dia berlebihan, Ali Hasan berlebihan dalam memuji mereka ala ikhtilafi madhahibihim, dengan madhab-madhab mereka yang berbeda-beda. Min rawafid, ada yang rawafid, wa sufi, ada yang sufi, wa ilmaniyin, ada yang sekuler. Ya. Fayasifuhum bi annahum ulama thiqat wa hukam umana. Dia menyifati mereka bahwa mereka itu adalah ulama terpercaya, dan mereka adalah hakim-hakim, pemutus perkara yang amanah. Nah, ya, ini adalah pujian dia kepada tulisan, yang tulisan itu, ya, di dalam tulisan itu diserukan persatuan multiagama, persaudaraan multiagama, kebebasan, kemerdekaan memeluk agama, dan persamaan seluruh agama-agama sedunia. Nah, yang itu ditandatangani oleh tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh sekuler, direkomendasi oleh mereka. Kemudian Ali Hasan memuji tulisan itu, ya, memuji habis tulisan itu, sebagai kita akan dengar nanti keterangan lanjut, ya, dan memujinya bahwa itu menggambarkan keadilan Islam, itu menerangkan Islam yang sesungguhnya, ya, dan menyifati tokoh-tokoh yang merekomendasi tulisan itu, yang menentangnya tulisan itu, yang mereka itu tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh sekuler, dia menyifati mereka itu, Ali Hasan menyifati mereka itu, tokoh-tokoh sesat itu, bahwa mereka adalah ulama terpercaya, mereka adalah hakim-hakim yang amanah. Sampai pada tingkatan hina ini tadi. Ta'udzubillah. Ali Hasan al-Halabi. Nah, barakallahu fikum. Karena kita dibatasi waktu, nah, tidak mungkin kan lanjut. Nah, saya hanya ingin menjawab satu pertanyaan ini yang barangkali dia memang tidak artinya terombang-ambingkan oleh berita, dia tidak mengerti. Menyatakan siapa Amir Mujahidin di Suriah, apakah Amir Mujahidin Suriah termasuk Amir Mujahidin kaum muslimin. Sebelumnya kami pernah berbicara masalah ini menukil fatwa Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markholi hafizahullah, bahwa tidak ada jihad syar'i di sana. Nah, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, bendera yang diangkat di sana untuk berjihad, ya, kembalinya ke Al-Qa'idah. Nah, Khawarij. Al-Qa'idah. Nah, Khawarij. Yang lainnya ke Ikhwanul Muslimin. Tayyib. Jadi mauqif yang benar adalah kita mendoakan mereka. Nah, kaum muslimin di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejahatan kaum Rafidhah. Nah. Dan yang atau dengan bantuan dana. Nah, disalurkan lewat badan yang memang resmi sampai ke sana. Baik, yang jelas tidak lewat ya mereka-mereka ini, tidak lewat Khawarij, tidak lewat Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak bisa dipercaya. Nah. Dan dinasihatkan kepada mereka yang di sana di Suriah agar bersabar. Nah, bersabar. Dan kalau ada di antara mereka yang mati membela harga dirinya, bela dirinya. Nah, tayyib diharapkan masuk dalam hadis mangkutila duna dini wa mali. Naam, fahuwa syahid. Atau bihadzal ma'na, barang siapa dibunuh membela agamanya, mempertahankan agamanya, mempertahankan hartanya. Nah, ya, tahankan dirinya, membela diri, maka dia syahid. Nah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala lufarrija anhum. Tafadhal wa jazakumullahu khairan, subhanahu wa ta'ala.